puasa. Maghrib. Akhir halamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang rasanya hati kami dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di hari ini, menjelang kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang kita nanti-nantikan, sehingga kiranya Allah memberikan kepada kita umur yang panjang dan insyaAllah kita dapat menjalankan ibadah di dalam bulan yang mulia ini dengan penuh hikmah. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah sampai pada pembahasan surah An-Nahl ayat ke-128. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah, di dalam ayat yang mulia ini Allah menegaskan, menjelaskan kepada kita betapa orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan senantiasa bersama dengan Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan namanya daripada nama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan bersabar. Di dalam ayat yang lain kita juga menemukan ayat sebelumnya, innallaha ma'as sabirin, ya. Wama wasbir wama sabruka illa billah. Ya, jadi penjelasan bahwa orang yang bertakwa, orang yang berbuat kebaikan, ya, orang yang berbuat yang terbaik di dalam hidupnya, orang yang bersabar, ini senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang da'i, kita masih berbicara tentang da'i dalam beberapa hari ini, seorang da'i itu adalah orang yang sabar, orang yang bertakwa kepada Allah, dan orang yang senantiasa berbuat yang terbaik, atau orang yang ihsan. Tiga sifat ini lazim, wajib pada diri seorang da'i. Jadi dia adalah orang yang sabar dalam menghadapi gejolak di tengah masyarakatnya. Dan kita semua ini adalah da'i, sehingga kita semua ini haruslah bersabar. Dia harus bersabar menghadapi cemoohan, dan dia mampu menerima setiap masukan yang diberikan kepadanya. Inilah ciri pertama daripada seorang da'i yang kita dapat ambil dari beberapa ayat yang kita bahas sebelumnya pada hari yang lalu. Yang kedua, bahwa seorang da'i itu adalah orang yang bertakwa, orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, orang yang takut kepada azab Allah, sehingga dia senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Ini yang kedua. Jadi kalau ada seorang da'i, ya, dia sendiri tidak bertakwa kepada Allah, tapi dia sampaikan dakwah itu semata-mata karena dia hanya menyampaikan, maka ini belum sampai kepada karakteristik takwa itu. Walaupun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan derajatnya adalah hasan, bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kami tetap menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, sekalipun kami belum melakukannya?" Rasulullah mengatakan, "Sampaikan walaupun kamu belum melakukannya." Artinya, Kalaupun kita belum mampu melakukannya, kita tetap berkewajiban untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan menunggu nanti setelah sempurna diri kita melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran baru kita menyampaikan dakwah, tidak. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabirnya itu menjelaskan bahwa kita tetap menyampaikan kebaikan sekalipun boleh jadi kebaikan itu belum kita laksanakan. Kita tetap mencegah daripada suatu kemungkaran sekalipun boleh jadi kita belum meninggalkan kemungkaran itu. Karena namun ya, sebaiknya seorang yang menyampaikan dakwah itu terlebih dahulu dia telah memberikan contoh. Hendaklah seseorang yang mencegah daripada kemungkaran itu terlebih dahulu dia telah meninggalkan kemungkaran itu. Karena itulah ciri daripada da'i yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada azab Allah, yang takut dari siksaan Allah, yang takut dari segala bentuk ya, azab baik di dunia ataupun di akhirat, sehingga dia beribadah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaannya itu tercermin dalam perbuatannya sehari-hari, sehingga dia menjadi orang yang muhsin, orang yang berbuat karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan ingin karena mendapatkan popularitas. Dia adalah orang yang senantiasa berbuat karena Allah. Dia adalah orang yang senantiasa bekerja karena Allah. Dia abdikan dirinya kepada masyarakatnya karena Allah. Inilah orang yang muhsin. Jadi bukan karena ingin mendapatkan popularitas, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan harta dunia dan sebagainya, tapi dia bekerja, berbuat yang terbaik dapat ia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia melakukannya sesuai dengan kapasitas dirinya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia adalah seorang yang bekerja di kantoran, maka dia berbuat yang terbaik di kantornya. Kalau dia seorang pelajar, maka dia menuntut ilmu dengan tekun dan giat. Kalau dia seorang dosen, maka dia mengajar dengan cara yang terbaik, dengan metode-metode yang terbaik. Jadi ini adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat untuk kebaikan dengan cara, dengan sikap yang terbaik atau dengan sempurna. Bukankah Rasul telah mengatakan innallaha yuhibbul abda idza amila amalan ayyutqinahu? Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila dia bekerja, dia sempurnakan, dia tekun di dalam pekerjaan itu. Itulah yang kemudian disebutkan dengan profesionalisme di dalam kehidupan kita sekarang ini. Jadi ada tiga ciri daripada da'i itu tadi. Pertama sabar, yang kedua bertakwa kepada Allah, dan yang ketiga dia adalah orang yang muhsin, berbuat yang terbaik karena Allah. Mungkin itu Ustaz Fajrul yang dapat saya sampaikan, dan kita sudah ditemani Ustaz Fajrul di kesempatan ini ya, Tuan Guru kita yang senantiasa bersama-sama dengan kita di radio yang kita cintai ini. Fadhol Ustaz untuk menambahkan kontribusinya. Iya, ayat ini sangat indah sekali. Indah itu ketika Allah selalu mengajak hambanya, begitu Ustaz Ardian saya, kepada jalan ketakwaan. Tapi di sini yang ditekankan yaitu bagaimana seseorang yang takwa itu selalu berbuat kebaikan. Jadi di sini seakan-akan tidak ada menuntut bagaimana orang yang tidak berbuat baik kita balas dengan ketidakbaikan. Tapi di sini yang dituntut adalah kita harus selalu berbuat kebaikan. Pertanyaannya adalah apakah kita ingin selalu bersama Allah? Tentunya tidak ada orang yang mengatakan orang yang tidak mau, tentunya selalu ingin bersama Allah. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan innallaha ma'alladzina taqau, pertama orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun. Takwa ini adalah hal yang abstrak. Muhsinun itu untuk mewujudkan keabstrakan takwa kita kepada Allah itu menjadi takwa yang sesungguhnya. Karena kalau orang mengatakan, nah, kamu harus bertakwa kepada Allah, bagaimana buktinya? Buktinya yaitu walladzina hum muhsinun, selalulah berbuat kebaikan. Artinya berbuat kebaikan ini tidak menuntut untuk melakukan awalnya atau pertamanya dengan orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Tidak, di sini tidak pernah dituntut seperti itu, karena kebaikan itu semua harus dimulai setiap orang, setiap individu, setiap kelompok, karena kebaikan itu yang Allah ingin wujudkan, yaitu sifat dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah para sahabat, mereka tidak pernah membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah menyakitinya, karena yang ia inginkan bagaimana bertahan dengan kesabarannya sebagaimana yang disinggung pada pertemuan yang telah lalu, agar menjadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang muhsin, yang selalu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Ardi tadi dalam hadis itu, adapun dalam lafaz lain dikatakan innallaha yuhibbu idza amil ahadukum ayyutqinahu. Apabila seseorang itu ingin dicintai Allah, maka ketika ia bekerja, dia harus betul-betul pekerjaan itu harus dia pahami sehingga menuntut ketekunannya menjadi seorang yang profesionalisme dalam pekerjaan tersebut. Tidak hanya sekedar mengerjakan, tapi itu mendatangkan manfaat bagi yang lainnya. Maka ketika kita ingin berbuat kebaikan, berbuatlah kebaikan itu supaya mendatangkan kebaikan kepada orang-orang lainnya. Ya. Karena kita sudah di akhir dari bulan Syaban kita ini. Malam ini kira-kira kita sudah memasuki malam ke-27, atau keesokan harinya adalah 27, sedangkan bulan Syaban itu sampai 28-29, tinggal 2 hari lagi insyaallah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin. Apa yang kita pertahankan kesabaran kita itu dengan melaksanakan siam ataupun saum kita karena Allah, itulah membuktikan muhsinun, orang yang selalu bekerja dan mampu untuk mewujudkan ketaatannya kepada Allah sebagaimana para sahabat, salah satunya Salman Al-Faris. Begitu, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh hati kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah menyampaikan usia kita ke bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun mengajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahi usia kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Amin, amin. Kiranya kita adalah orang-orang yang senantiasa merindukan Ramadan, bukan hanya sekedar rindu, tetapi juga memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah dan kebajikan kita, yang semuanya itu kita lakukan karena Allah. Karena itulah sifat yang ditekankan di dalam ayat ini, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Jadi ada takwa dan ada ihsan. Dua sifat ini insyaallah kita akan tingkatkan kualitasnya pada diri kita masing-masing di dalam bulan Ramadan. Tentunya berbuat kebaikan, bertakwa kepada Allah itu tidak mengenal waktu dan tempat, tetapi di dalam bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi diri kita di mana Allah melipat gandakan setiap kebaikan. Merugilah orang-orang yang tidak memanfaatkan Ramadan untuk momen kebaikan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sabdanya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan itu di mana dia tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Yang ia dapatkan hanyalah semata-mata kerugian dan tidak mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita manfaatkan untuk bertakwa kepada Allah dan meningkatkan ihsan dan perbuatan kebaikan bagi diri kita. Demikian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat kita menyambut bulan Ramadan dan semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Saya Ardiansah bersama Tuan Guru kita Ustaz Fajrul Haq. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.